Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati keluarga besar PT Pertamina Pelaju Sumatera Selatan, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek beserta seluruh jajaran, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para ulama, tokoh masyarakat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita naik ketika nampak bintang, maka kita sudah tahu, oh ternyata posisi kita di selatan. Ketika kita sudah nampak bintang, orang yang sudah melihat bintang itu disebut mendapat hidayah. Artinya tahu dia menetapkan arah pulang mau ke mana. Kalau kita bawa kendaraan dari Pekanbaru, Riau, mau pergi ke Sumatera Selatan, Palembang, mesti melihat petunjuk jalan yang sudah dibuat oleh Bapak Polisi. Belok kiri ke Medan, Sumatera Utara, belok ke kanan, Palembang, Sumatera Selatan. Siapa yang ikut petunjuk yang dibuat kepolisian itu, orang itu disebut mendapat hidayah. Artinya ikut saja, insyaallah sampai ke tujuan. Makanya selalu kita diajak oleh para ulama kita, semoga mendapatkan taufik dan hidayah. Taufik menyatu antara keinginan kita dengan keinginan Allah. Inginnya tidur pagi, inginnya tidur, tapi Allah mengatakan bangun. As-salatu khairum minan naum. Kita lawan hawa nafsu kita, kita ikut kehendak Allah, maka di situ kita disebut mendapatkan taufik, karena menyatukan keinginan kita dengan keinginan Allah. Orang yang mendapatkan taufik, maka orang itu mendapatkan hidayah. Dan semua yang mendapatkan hidayah mendapatkan taufik dari Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah jelas. Saya mau menjelaskan tentang hidayah. Lalu kemudian sifat orang yang mendapat hidayah itu apa? Siapa? Siapa saja yang mendapat hidayah? Jelas minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang yang benar, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang yang soleh, wahasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat. Lalu apa sifat orang yang mendapat hidayah itu? Rasanya bukan kebetulan orang yang menulis kaligrafi di dinding masjid ini menuliskan ayat itu pada bagian dinding yang paling depan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada 6 sifat orang yang mendapatkan hidayah. Yang pertama, innama ya'muru masajidallah. Mereka memakmurkan masjid. Makna memakmurkan ada 3. Yang pertama, membangun. Yang kedua, meramaikan dengan sholat berjamaah. Yang ketiga, mengatur administrasi masjid. Alhamdulillah masjid sudah dibangun. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di dalam surga. Maka setiap orang muslim mesti bertekad dalam dirinya, paling tidak ada niat, saya sebelum mati mesti bisa bangun. Kalau berhasil nanti dagang, bangun masjid. Tanam sawit begitu juga, berhasil kebun ini, bangun masjid. Tanam karet begitu juga, saya tanam kebun karet ini, kalau ada, bangun masjid. bisa tanahnya, alhamdulillah. Sampai bangunannya, alhamdulillah. Tidak bisa 1, 2, 3 sak semen. Tidak juga bisa 1, 2 kotak keramik. Tidak juga bisa 1 truk pasir, batu bata, kerikil, AC, kipas angin. Paling tidak pernah berkontribusi. Tidak bisa membangun masjid, berarti tidak ada tempat di surga, Pak Ustaz. Karena Nabi mengatakan, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan satu tempat dalam surga. Bagaimana mau memboking tempat dalam surga? Bangun masjid. Tapi Allah Maha Adil, tak semua orang bisa bangun masjid. Lalu yang tidak bisa bangun masjid, bagaimana dia mau booking tempat di surga? Man shalla itsnatai asyrata raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, banallah, maka dibangunkan Allah untuknya satu tempat. 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Pas 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ada orang Islam kaya bangun masjid satu tempat dalam surga, rajin salat sunat qabliyah ba'diyah. Ini orang beruntung dua kali. Yang lebih parah, sudahlah tak bisa bangun masjid, solat qobliyah ba'diyah pun tidak. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka Allah berikan kesempatan, Allah Maha Adil. Bangun masjid. Setelah masjid dibangun, memakmurkan masjid, tidak hanya sekedar membangun, meramaikan dengan solat berjamaah. Rasanya saya tidak perlu mengajak kita untuk mari ramai solat berjamaah, karena sholat subuhnya saja sudah macam sholat Jumat. Kalau sholat subuh sudah seperti sholat Jumat, itu menunjukkan Palestina tak lama lagi akan merdeka. Ambil gambar nih dari depan, ambil dari belakang, kirimkan ke internet, Facebook, Instagram, supaya dilihat oleh tentara Israel, supaya mencret mereka di sana. Pasukan-pasukan dari pelaju Palembang, Sungai Gerong akan datang membebaskan saudara di Palestina. Kenapa solat subuh itu yang menjadi acuan? Karena melawan kantuk berat payah. Zuhur insyaallah. Makanya bangga kita melihat anak-anak muda pakai baju seragam, pakai jaket pejuang subuh. Pas zuhur tak datang. Rupanya dia di masjid lain. Oh, kenapa tak datang zuhur? Masjid lain, Pak Ustaz. Oh, ada yang masuk kampus, ada yang di kantor. Tapi untuk subuh tetap di lingkungannya masing-masing. Makna memakmurkan masjid, bangun masjid. Setelah masjid terbangun, ramaikan masjid. Setelah itu mengatur administrasi masjid. Ustaznya siapa? Imamnya siapa? Khatibnya siapa? Petugas kebersihannya siapa? Bagian keamanan siapa? Yang menyiapkan kedatangan alim ulama siapa? Siapa yang mengajar subuh di sini? Rutin Habib Mahdi datang. Ada kajian tafsir, ada kajian hadis, ada kajian fikih. Ini mesti diatur. Kadang kita tidak bisa menyalahkan jamaah. Kenapa jamaah tidak ke masjid? Ini jamaah sudah meninggalkan masjid. Ketika ditelusuri, rupanya administrasi masjid kurang tertib, maka jamaah pun, maka kita banyak belajar dari Malaysia. Saya setiap bulan Februari 10 hari di Kuala Lumpur, Terengganu, Melaka, Negeri Sembilan, Ipoh, pindah-pindah. Di situ saya lihat daftar di depan. Senin malam Selasa fikih, Selasa malam Rabu akidah, Rabu malam Kamis tafsir, Kamis malam Jumat tak ada pengajian, wirid Yasin, Jumat malam Sabtu hadis, Sabtu malam Ahad tazkirah ammah, tabligh akbar. Ngaji tak lama-lama, dari maghrib ke isya 45 menit, habis isya tanya jawab. Ditulis di mimbar ustaz nomor WhatsApp. Anda bertanya, ustaz menjawab. Jadi ngaji tak panjang-panjang. Beda dengan tempat kita. Tempat kita ngajinya setahun 4 kali aja. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, satu Muharram. Pengajian sampai jam 2, subuh kosong. Nah, ini mesti diperbaiki. Bukan berarti ulama dulu salah, tidak. Mungkin itu langkah pertama, memang begitu kelasnya dulu. Tapi sekarang mesti ada perbaikan. Panggil Habib Mahdi, Habib Ali Karar Al-Haddad, Habib Ghasim, para ulama kita, Ustaz Taufik, Ustaz Muhammad Ali, Ustaz, banyak ustaz-ustaz kita, datangkan Ustaz Masfurah, spesialisasi mereka bidang apa. Ini hadis aja, satu pertemuan satu hadis. Yang ini tafsir saja, tafsir surat-surat pendek. Yang ini buat request, Ustaz siapa yang perlu kita undang. Nah, jadi aspirasi jamaah, sehingga jamaah menjadi merasa perlu datang ke masjid. Karena banyak setelah ditanya-tanya, kenapa jamaah tidak mau datang ke masjid? Itu-itu aja pengajiannya Pak Ustaz. Khutbah Jumat sabar, pengajian subuh sabar, pengajian zuhur sabar. Melihat ustaznya udah tahu judulnya. Itu, nah itu sabar. Jadi jamaah sudah meluangkan waktu, tapi mereka merasa tidak mendapatkan sesuatu yang baru. Oleh sebab itu maka tiga ini mesti dijaga di masjid. Pertama, membangun masjid. Kedua, ramaikan masjid. Ketiga, administrasi masjid mesti baik. Saya yakin dan percaya Masjid Komplek Pertamina Pelaju Sumatera Selatan ini tiga-tiganya sudah berjalan. Mari kita tingkatkan insyaallah. Amin. Pembangunannya tak ragu lagi. Di mana-mana kadang masjid untuk mencari keramik lantai masjid pun payah. Masjid kita keramiknya berlebih, memanjat sampai ke dinding. Kadang di beberapa masjid kita ceramah kepanasan, tak ada kipas. Di sini lengkap, kipas ada, AC ada, tapi panas juga. Karena memang ini sudah over capacity. Nah, jadi artinya masjid sudah bagus, sudah cantik. Masalah sholat berjamaah sudah ramai. Administrasi didatangkan Ustaz. Ternyata jadwal saya kemari, entah sengaja atau tidak, setahun sekali. Dulu datang ke Pertamina berjumpa dengan Bapak Ibu bulan November, dan sekarang juga bulan November. Nampaknya kemari November 2019. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini harus terus kita manfaatkan. Tadi saya janji menurut ayat ini ada 6 sifat orang yang dapat hidayah. Pertama, memakmurkan masjid dengan pengertian 3. Bangun, ramaikan, atur administrasinya, tertib administrasi. 2. Man amana billah, akidahnya benar, la ilaha illallah. Kenapa didulukan bangun masjid baru beriman kepada Allah? Karena ternyata ada orang yang bangun masjid tapi tidak beriman kepada Allah. Wah, ini Ustaz Somad ngawur. Mana ada orang bangun masjid tak beriman? Ada. Masjid apa? Masjid untuk kampanye. Kata pepatah Melayu, kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya di atas pokok kelapa. Tapi kalau sudah padi menguning, dia akan turun ke bawah. Dan itu terjadi di zaman sekarang. Padi menguning itu berapa lama? 5 tahun sekali. Musim-musim kampanye. Orang mulai nyumbang untuk masjid, masuk ke masjid, pakai sorban, pakai peci, pakai koko, pakai sarung, tapi tak sunat. Dan banyak orang terkecoh, disangka ustaz, rupanya kawi. Masjid dibangunnya. Ustaz tahu dari mana? Masuk SMA, SMS, WhatsApp, datang nanya, ustaz, apa hukumnya si fulan bangun masjid, nyumbang untuk masjid? Saya bilang jangan ambil, karena pasti ada udang di balik pempek. Ada niat di balik itu semua. Ada tujuan terselubung. Nah, ada kepentingan, maka jangan. Datang dia ngasih duit, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke fakir miskin anak yatim. Setuju? Tak sama bunyinya macam yang pertama tadi. Makanya prinsip dalam Islam, man amana billah la ilaha illallah. Saya yakin semua yang datang subuh ini tidak ada tujuan lain, langkah kaki dari rumah bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah. Salat usolli fardhu subuhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Puasa nawaitu shomaqadin anada ifardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Haji labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Ketika engkau persekutukan, kau duakan Allah dengan yang lain, hilang amalmu. La in asyrakta, kalau kau syirikkan Allah, kau duakan Allah, kau persekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, gugur amalmu. Maka ciri orang yang mendapat hidayah yang kedua, man amana billah, jangan rusak tauhid aqidah kepada Allah. Ini kadang anak-anak lajang ini gara-gara lama dapat jodoh rusak tauhidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembahnya tetap sama Allah, mintanya ke dukun. Kata dukun, kalau kau mau cepat dapat jodoh, ambil 7 bunga. Bunga melati, bunga mawar, bunga ros, bunga kantil, bunga tai ayam. Nanti di blender. Nah, udah di blender, nah, kau minumlah. Setelah minum nanti bangkit aura merah. Begitu diminum, merah muka. Rupanya radiasi. Pergilah batu rubi berwarna merah, maka aura merah akan bangkit, wajah akan merah, biji mata merah. Ini tak betul. Kalau memang tak boleh pakai cincin, kenapa Ustaz pakai? Saya hanya sekedar suka saja. Pakai batu tak apa-apa, tapi meyakini bahwa batu memberikan efek sesuatu, rusak la ilaha illallah kita. Kadang orang ini suka mancing-mancing. Ustaz pakai cincin itu ada khasiat-khasiatnya? Ada, saya bilang. Kenapa khasiatnya? Kalau dipakai, duduk di rumah makan, tak bayar. Hebat Pak Ustaz, duduk aja, jangan makan. Masih percaya dia dengan yang begitu-begitu. La ilaha illallah. Kita dalam Islam diajarkan berani berkata la ilaha. La ilaha, tak ada lagi batu-batu. La ilaha, tak ada lagi dukun-dukun. La ilaha, tak ada lagi gelang-gelang. La ilaha, tidak ada lagi sembahan-sembahan. La ilaha illallah. Murni, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jangan rusak lagi. Yang nampaknya kita tak jadi nikah. Kenapa? Persiapan pernikahan sudah siap, ternyata menurut ramalan kita tak cocok. Aku Taurus, engkau Pisces. Taurus ini kambing, Pisces ini ikan. Ikan tak cocok sama kambing. Tak jadi nikah hanya gara-gara ramalan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka jangan lagi. Kadzabal munajjimun walau sadaku. Bohong, dusta orang yang percaya kepada ramalan zodiak bintang-bintang, kalaupun betul kebetulan. Bila anda telinganya agak ke depan, tak cocok kerja di sungai. Bila tai lalatnya di bawah dagu, cocoknya di darat. Ini bohong semua. Islam tidak pernah berkata demikian. Fa idza azamta, kalau kau sudah tekad, fatawakkal 'alallah, bertawakkallah kepada Allah. Jangan rusak akidah tauhidmu. Percaya kepada burung-burung, la tiyarata, tak boleh. Dulu orang kafir musyrik, kalau dia mau bisnis, dilemparnya burung di atas pohon kayu. Lempar. Kalau burung itu terbang ke arah negeri Syam, berarti sial. Syukmu, Syam, sial. Kalau pergi ke arah Yaman, Yamin, beruntung, lempar ke arah Yaman, ayo lanjutkan. Kalau ke arah Syam, berarti sial. Kalau mau bisnis, diambil anak panah 3 biji. Anak panah disimpan dalam Ka'bah, digoncang. Pergi atau tak pergi? Ambil anak panah. Pergi, tak pergi. Tidak pergi, jangan pergi. Kosong, Anda belum beruntung, goncang sekali lagi. Ini dibatalkan dalam Islam. Maka dalam Islam diharamkan innamal ghamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu khamar. Namal ghamru wal maisir, judi, wal ansabu, menjembeli binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajitanibu, jauhi. Ciri orang yang mendapat hidayah, dia berserah diri hanya kepada Allah, tapi tetap ada usaha. Jangan tidak ada usaha. Yang nanti yang lajang-lajang, yang gadis-gadis, kamu tak ada usaha untuk jodoh. Kalau memang sudah takdir Allah, tak akan kemana. Tetap ada usaha. Contoh, ini kue kotak Nengs Bakri. Ini kan memang ditakdirkan untuk saya ini kan? Memang untuk saya. Tapi saya tak ada usaha untuk membuka kotaknya. Masuk dia ke mulut saya? Tidak, menganga dari itu. Mesti ada usaha untuk membuka kotaknya, lalu memilih-milih kue yang mana. Berapa biji kue? Pilih yang ini aja ini. Mesti ada usaha mengambil paralotnya, lalu ditusukkan ke botol, ke gelasnya. Ada usaha. Usaha itu disebut dengan ikhtiar. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau tidak ada usaha, hanya pasrah saja, itu namanya jabariyah. Orang jabariyah, kata dia tak ada usaha, takdir saja. Bang, abang tak kerja. Kalau memang rezeki kita datang sendiri, adinda, tak usah kerja-kerja. Nanti kalau ada suami ibu macam itu jabariyah. Kalau gitu ibu tak usah masak. Nanti jam-jam 9 dia lapar, nanya, mana makanan kita? Kalau sudah takdir Allah, datang sendiri dia, bang. Orang gitu mesti gitu membalasnya. Orang jabariyah ini tak ada usaha sama sekali. Diam aja. Nanti tiba-tiba Pak Kapolsek razia. Prit, mana STNK BPKB? Saya serahkan pada Allah. Hah? Pukulkan kepalanya, Pak. Lepas. Kenapa Bapak pukul? Ini pun dari Allah juga. Orang-orang gini ini mesti gitu melawan dia. Tak betul. Allah kasih kita kudrat, Allah kasih kita iradat, Allah kasih kita sama', Allah kasih kita basar, Allah kasih kita kalam, supaya kita berusaha. Makanya doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezeki. Kenapa keluar masjid minta rezeki? Karena keluar masjid idza qudiyatish shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaran di atas muka bumi, cari rezeki. Wabtahu min fadlillah, cari karunia Allah. Ciri orang yang dapat hidayah, yang pertama memakmurkan masjid, yang kedua beriman kepada Allah, yang ketiga wa aqamash shalah, salat bukan somat, salat. Mudah-mudahan anak-anak gadis yang rajin sholat subuh ini mendapatkan suami yang rajin pula sholat subuh. Karena kalau kalian anakku yang sudah solehah, yang sudah cantik, yang sudah rajin sholat, tiba-tiba dapat laki tak sembahyang, tak satu dua curhat masuk ke HP saya, Ustaz, dulu saya sangka nikah sama dia bahagia, ternyata Pak Ustaz, cemana rasanya bu? Macam tidur sama babi hutan. Tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Nanti kalau Bapak Ibu kebetulan pergi umrah, ada mihrab dalam taman Raudhah Masjid Nabawi, tempat sholat Nabi. Ini Raudhah, ini mihrab namanya. Di sebelah kiri ada tertulis as-salatu imaduddin, sholat tiang agama. Kenapa atap masjid kita kokoh? Karena ada tiang. Kalau tak ada tiang, hancur. Puasa melayang, zakat terbang, haji hilang karena tak ada tiang. Tiang dari segala amal adalah sholat. Dan sholat waktunya tak boleh digeser. As-sholatu ala waktiha. Apa kata panitia tadi malam? Ustaz Somad, jam 4 kami tunggu di pintu. Maka jam 4 kurang 5 saya sudah siap di ruang tamu. Tak boleh. Saya tahu ini orang-orang Pertamina ini disiplin. Kalau sampai meleset sedikit ditinggalkan ya kita. Maka saya tunggu tepat. Tapi saya tak bertanya, karena di Pekanbaru sholat subuh jam 5. Ini kok cepat betul? Saya tak tanya. Saya jarang saya nanya-nanya. Masa LCMA nanya? Yalah Pak, pokoknya siap-siap. Sedangkan janji sama Allah tak boleh digeser, apalagi sama manusia tak kita geser, apalagi sama Allah. Ini sekarang banyak yang geser janji sama Allah. Palembang sholat subuh jam 4 lewat sikit, dibuatnya sholat subuh jam 8. Bangun jam 8, tutup pintu, rapatkan gorden, matikan lampu. Sholli fardhus subhi. Allah. Datang maknya buka pintu nengok. Alhamdulillah, anakku sejak ikut ngaji sama Habib Mahdi ini, sholat duhanya pun pakai kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Hebat. Ustaz Somad boleh nanya Ustaz? Boleh. Ustaz kan biasanya jawab pertanyaan pakai 4 mazhab. Menurut Hanafi, menurut Maliki, menurut Syafi'i, menurut Hambali. Kira-kira sholat duha pakai kunut itu mazhab apa ya Pak Ustaz? Mazhab kesiangan. Janganlah sholat-sholat itu digeser waktunya. Sudah tepat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sudah waktunya tepat, jangan digeser-geser. Pokoknya datang sholat berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. On time, datang. Sab'atun yuzillukumullah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada atap, hari itu tak ada terpal, hari itu tak ada tenda, hari itu tak ada naungan. Tapi dia mendapatkan naungan di padang mahsyar. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Anak-anak muda yang hatinya tergantung di masjid. Mudah-mudahan anak-anak muda di Pertamina inilah insyaAllah. Kenapa Ustaz sebut anak muda? Kenapa tidak orang tua? Kalau orang tua ke masjid memang sudah wajar. Kapan lagi? Sudah diintai-intai malaikal maut. Tapi anak muda yang mestinya subuh ini molor tidur, tapi datang berjamaah. Padahal tadi malam sudah tabligh akbar, subuh tetap on time datang. Inilah anak muda yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, innahum fitsyatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka sekelompok anak muda yang beriman kepada Allah, ditambah Allah hidayah mereka. Mereka adalah ashabul kahfi. Oh, kalau gitu kami komunitas anak muda ini buat kelompok lah Pak Ustaz. Ya. Apa nama kelompoknya? Kelompok komunitas anak muda ashabul kahfi. Apa programnya? Tidur aja. Mereka ditidurkan Allah karena dikejar oleh raja yang zalim. Sampai akhirnya mereka tiba-tiba terbangun. Wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Hai anak muda yang bangun, tolong kau pergi ke pasar beli makanan, tapi jangan gerasak gerusuk, tenang-tenang supaya orang tak tahu. Diam-diam mereka beli makanan, penjual makanan mengambil duit. Begitu orang ditengok, rupanya duit itu sudah expired, tak laku. Kenapa? Salah sami'ati wasdadu tis'a. Mereka tertidur di dalam gua 309 tahun. Bayangkan ada anak muda datang ke Palembang mau beli makanan, beli tekwan. Tiba-tiba ditengok duitnya tahun 1700. Zaman Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Mentang-mentang nama sama itu yang disebut. Bayangkan apa yang terjadi saat itu. Ini ada anak muda. Rupanya zaman itu sudah berganti seorang raja yang soleh. Raja yang soleh mengunjungi mereka ke dalam gua, ditengok anak-anak muda terkapar, tertidur. Tak lama setelah itu mereka pun meninggal dunia. Allah hanya ingin menceritakan. Tapi ada pula di situ seekor anjing. Ini sungguh berita tidak penting. Untuk apa Allah cerita ada anjing bersama anak-anak muda itu? Ternyata Allah mau ceritakan, walaupun seekor anjing, kalau berkhidmah untuk orang soleh, tetap juga disebutkan Allah dalam Al-Quran. Anjing najis kotor, tapi berkhidmah untuk Ashabul Kahfi, diceritakan Allah dalam Al-Quran. Tapi jangan gara-gara ini, habis pengajian ini sebuah membeli anjing. Cerita itu tentang Bani Israel dan cerita tentang memelihara anjing sudah mansukh, tidak ada dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bapak ibu yang di rumahnya ada anjing, lepaskanlah yang lagi memelihara anjing. Siapa yang memelihara anjing, amalnya satu hari dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Amal dia sehari sebesar bisul. Jadi tiap hari amalnya min. Siapa yang di rumahnya ada anjing, malaikat tidak masuk. Yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut tetap. Kalau malaikat maut tak masuk, dah lama saya pelihara anjing herder 3. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, artinya apa? Istiqomah solat berjamaah. Wahai anak-anak muda, kalian buatkan komunitas anak muda pencinta masjid. Alhamdulillah sekarang sedang tren komunitas. Saya di beberapa tempat ketemu komunitas anak-anak muda. Apa komunitas kalian? Jombloan sejati. Tulisan logonya Seno tu bonceng. Mantap. Kalian apa komunitasnya? Ini Pak Ustaz, saya dikasih mereka di Yogyakarta, dipasangkan mereka pemasangan jaket kepada Ustaz Abdul Somad, tulis di belakang. Born to ride, ride to Jannah. Lahir untuk mengendara menuju surga. Anak-anak geng motor. Mantap. Dipasangkan ke saya pun langsung ke airport. Habis subuh, pasang langsung ke airport. Semua orang di airport nengok saya. Rupanya jaket itu dipasang naik motor. Saya naik pesawat. Tak cocok. Artinya apa? Komunitas anak muda ini tetap dijaga dan mereka tetap sholat berjamaah di masjid. Habis waktu. Cepat betul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid sudah. Beriman hanya kepada Allah sudah. Menegakkan sholat sudah. Masuk yang keempat, wa ataz zakah. Berzakat. Orang yang sudah sholat tapi tak berzakat, maka tak ada gunanya, karena dia makan haram. Di dalam duit kita itu ada zakat. Zakat orang dititipkan Allah kepada kita. Ada orang diuji kakinya, lulus. Diuji kakinya sholat berjamaah, lulus. Diuji matanya sholat tahajud, lulus. Diuji kantongnya, di situ baru kelihatan. Nama siapa? Pelit bin Bakhil bin Medit bin Kedekut. Ini orang na'uzubillah. Oleh sebab itu maka keluarkanlah zakat. Bapak sudah bayar zakat? Tiap tahun saya bayar zakat Pak Ustaz. Berapa? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Zakat pendapatan 2,5%. 85 gram emas murni. Berapa itu sekarang Pak Ustaz? 85 gram kali 500 ribu 1 gram 42.500. Siapa yang mempunyai pendapatan 42.500 sudah kena zakat 2,5%. Kalau profesi kami sebagai pegawai Pertamina ini gimana Pak Ustaz? 42.500 setahun, bagilah 12 bulan. 12 bulannya berapa itu? 42.500 bagi 12, 3,6. Jadi yang berpendapatan 3,6 juta, 3.600 itu udah kena menurut Basnas, Amil Zakat Nasional yang sudah disepakati ijma antara ulama-ulama Basnas se-Indonesia 3,6. Saya tidak sebut gaji karena ada orang gajinya 2 juta, pendapatannya 20 juta. Ada uang tunjang, uang sifat, uang sundul, uang sikut, dah duit-duit apa. Jadi di total semua, total. Pak Ustaz, saya sebulan dapat 5 juta. Mudah cara ngitungnya. 1 juta 25 ribu. 5 juta berarti 125 ribu. Saya 10 juta Pak Ustaz, 250 ribu. Saya sebulan dapat saya 100 juta Pak Ustaz, 2 juta setengah. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya duit 100 juta. Dari bunyi aminnya banyak yang tak yakin apa. Masalah duit ini kita tak bisa ngelihat orang, tak bisa dinilai duit dari wajah orang. Ada hitam, jelek, pesek, pendek. Tapi buka dompet 100 juta. Ada ganteng putih, tengok dompet 2000 perak. Mudah-mudahan semuanya dapat 100 juta. 100 juta zakatnya berarti 2 juta setengah. Memang kalau udah cerita zakat ini banyak lupa. Tak ingat saya bos. 2 juta setengah. Saya tak tahu entah siapa yang punya 100 juta, entah siapa yang tidak, saya tak tahu. Dan bapak petugas Basma, Badan Amil Zakat Pertamina itu tidak tahu siapa yang punya duit. Tapi ada dia yang tahu, la ta'khuzuhu sinatun. Dia tak mengantuk, tak tidak tidur. Tak mau berzakat, simpan, simpan. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dibawa ke tempat kusuk, makin sakit. Dicucuk pakai jarum-jarum itu, akupunktur, sakit. Tak mempan jarum, cucuk paku payung, makin sakit. Akhirnya dibawalah ke Singapura. Sampai di Singapura, datanglah dokter Cina membawa martil kecil aja. Dipukulnya lutut. Ayah, lapuklah lama pakai. Rupanya tempurung kelapa yang di lutut ini lapuk. Jadi gimana dok? Tenang, kita sudah import lutut dari Tiongkok. Berapa harganya? Sebelah kanan 40, sebelah kiri 40, ongkos pasang 20. Pas 100. Itu namanya duit hantu dimakan setan. Silakanlah. Yang tak mau bayar zakat tak apa-apa, silakan. Tapi awas. Gimana? Udah ada terasa? Nah, kalau udah ada bayar, bayar. Bayar. Nanti habis ini jumpai Badan Amil Zakat Pertamina, serahkan, bayarkan. Ustaz, bagusnya saya bayar, saya dapat sebulan 4 juta Pak Ustaz. 25.000, 25.000, 25.000, 25.000 berarti 100. Apakah bagus saya bayar tiap bulan 100 atau saya tunggu setahun 1.200.000 tiap bulan? Tiap bulan serahkan. Ah, kan sama aja. Sebulan 100, setahun 1.200.000 kan sama. Duitnya sama, setannya tak sama. Kalau 100.000 ringan, kalau sudah terkumpul 1.200.000 allazi waswisu fi sudurin nas, yang berbisik itu siapa? Minal jin. Nah, kalau jin yang berbisik senang, kita baca ayat kursi selesai. Ini yang berbisik ini nas, sekantor sama kita, sama-sama orang Pertamina juga. Mau kemana bro? Mau bayar zakat ke Basma. Berapa? 1.200.000. HP baru 1.100.000. Kita bacakan ayat kursi, hafal pula dia dari kita lagi. Nanti kalau ada kawan begini, bacakan juga ayat kursi. Membuskan dia. Allah qayyum la ta'udhu sunatu wala naum. Oleh sebab itu bayar zakat. Yang paling tinggi zakat. Di bawah zakat, infak. Di bawah infak, sedekah. Apa beda infak sama sedekah Ustaz? Infak materi. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. berikanlah hasil usahamu. Infak itu materi. Kalau sedekah non materi. Makanya dalam hadis dikatakan tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sadaqah. Allah Maha Adil. Kalian yang bisa ngasih sedekah duit, sedekah. Kalian yang bisa ngasih infak duit, infak. Infak kipas angin, infak AC, infak lampu. Tapi yang tak bisa ngasih infak, sedekah. Artinya apa? Kau yang berduit kasihlah duit. Yang tak bisa ngasih duit senyum aja. Misal jumpa orang. Udahlah duit tidak, senyum tidak. Asal jumpa muka macam jeruk purut dipijak gajah. Oleh sebab itu bagi. Makanya yang paling tepat untuk kotak masjid itu adalah kotak infak. Jangan buat kotak sedekah. Kotak infak biar dia ngasih duit. Kalau kotak sedekah, itulah senyum aja deh. Tak bisa buat kotak wakaf. Karena wakaf itu syaratnya empat. Wakaf harus ada orang yang berwakaf, orang menerima wakaf, benda yang diwakafkan ada ijab, ada qabul. Tak bisa dibuat situ kotak wakaf. Karena kita tak pernah akad ke kotak. Mana pernah kita? Hai kotak, aku kasih duit ini. Kata kotak itu, aku terima. Oleh sebab itu yang paling tinggi zakat. Di bawah zakat, infak. Di bawah infak, sedekah. Lalu kemudian yang lebih khusus lagi namanya wakaf. Bapak ibu yang ada tanah, wakafkanlah. Ini tanah 1 hektar saya wakafkan untuk SMP Islam di kota Palembang. Kami tak tahu ngurusnya Pak Ustaz. Datangi Mas Puroh, Ustaz Habib Mahdi. Datangi Habib Gasim. Hubungi Ustaz Solhas. Hubungi Ustaz Taufik. Hubungi Ustaz King. Minta kepada mereka, tolong kelola tanah kami. Ini tanah sejauh mata memandang. Untuk apa? Tanah-tanah. Mati kita. Habis anak berkelahi gara-gara tanah. Tanah yang 1 hektar kita wakafkan untuk sekolah, itulah yang akan mengalir untuk kita mati. Bapak-bapak, tanah bapak banyak. Begitu bapak meninggal, dijual ibu itu. Habis itu, nikah dia sama Bronis. Dibuatlah rumah cantik besar. Bronis itu yang tinggal di rumah itu nanti. Dibeli mobil cantik. Dia pakai mobil itu. Tak percaya? Cobalah. Ustaz ni tak enak. Giliran mati, kami dibilangnya mati. Okey, kalau gitu kita balik. Ibu itu mati. Ibu yang banyak duit. Masalah ini, beli gelang. Dapat duit, beli rantai. Dapat duit, beli cincin. Untuk apa? Bini muda dia lah. Saya bukan maksa sedekah ni, enggak. Nah, kalian laki-laki yang tak mau bersedekah, simpan aja duit itu, simpanlah. Diambil laki mereka nanti. Kalian ibu-ibu yang tak mau bersedekah, silakan. Diambil mereka untuk modal kawin lagi. Yang kalian sedekahkan, itulah yang akan mengalir menjadi amal jariyah. Siapa itu orang yang mendapat hidayah? Man innama ya'muru masajidallah. Sudah. Man amana billah. Sudah. Rupanya Ustaz Somad selip membaca ayatnya. Jamaah pula segan mengingatkan. Padahal ayatnya ada di atas. Itu dia. Innama ya'muru masajidallah. Man amana billah. Wal yaumil akhir. Dunia ini akan berakhir. Kita ini macam bunga, kuntum, mekar, harum, wangi, layu, mati. Ada bunga yang tak layu-layu, Pak Ustaz. Mana? Bunga kacang. Ini bunga mati. Kita bukan benda mati. Yang dulu ulama-ulama besar, raja-raja utama, Sultan Mahmud Badaruddin. Mana dia sekarang? Meninggal dunia. Tapi orang bangga menyebut dia. Kenapa? Karena dia pro kepada Islam. Syekh Abdul Somad Al-Flimbani. Mana dia sekarang? Meninggal. Tapi orang bangga menyebut namanya. Sampai sekarang di Riau, di Kabupaten Pelalawan, bukunya masih tetap dibaca. Nama kitabnya Sayrus Salikin. sair perjalanan, salikin orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu pergi ke Masjid Raya Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, masih dikaji kitab Sairus Salikin. Dulu Ustaz Muhammad Sani namanya, ketua majelis ulama, yang membacakan kitab itu. Kitab ulama Palembang masih dibaca di Riau sampai hari ini, Sairus Salikin Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Tapi dia bukan cuma pandai baca kitab. Syekh Abdul Somad Al-Falembani cuma baca kitab di masjid, enggak. Dia dengar ada kerajaan di Malaysia namanya Kerajaan Kedah berperang dengan Siam. Siam itu Thailand. Thailand berperang dengan Kedah. Ditinggalkannya Palembang, pergi dia ke sana berjihad fi sabilillah. Ternyata ulama-ulama dulu adalah ulama yang siap perang, siap membela Islam melawan orang yang menghancurkan Kedah, Kerajaan Melayu Islam. Terbang dia ke sana. Ulama besar dari Makassar, Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati, melawan Belanda, dicampakkan Belanda ke Cape Town, Afrika Selatan. Jadi jangan bayangkan ulama dulu duduk di masjid mengajarkan tentang sabar. Kita dijajah Belanda, sabar. Jajah Jepang, sabar. Kita diinjak-injak orang kafir, sabar. Dikatakan radikal, dikatakan keras, dikatakan teroris. Ini orang tidak mengerti sejarah. Diponegoro, Sultan Badaruddin, Mahmud Badaruddin, Sultan Sarip Kasim, Sultan Nuku dari Tidore, itu dulu adalah penjahat-penjahat di mata Belanda. Siapa yang memperjuangkan Islam pasti akan punya musuh-musuh. Betul? Yang tak punya musuh adalah orang munafik yang kemana-mana merasa berteman. Jumpa Abu Lahab, teman. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka berjumpa dengan setan-setan mereka, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, kami dengan geng kalian setan. Kalau jumpa dengan orang beriman, kami dengan kalian. Jumpa dengan setan, kami dengan kalian. Bermuka dua, muzabzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula, tidak kemari, tidak ke sini. Ini Ustaz Somad, ini Ustaz keras. Dah, saya suara aja yang keras, hati lembut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa itu orang yang dapat hidayah? Innama ya'muru masajidallah, memarmurkan masjid. Man amana billah, la ilaha illallah, tauhidnya bagus. Wal yaumil akhir, percaya kepada dunia akan berakhir, kita akan mati, tinggal semua ini semua yang akan dibawa iman dan amal soleh. Wa aqamas shalah, rajin istiqamah salat. Wa ataz zakah, membayar zakat. Yang terakhir, yang keenam, walam yakhsha illallah, takutnya sudah hilang, tak lagi ada takut dalam hatinya, karena takutnya sudah habis hanya kepada Allah. Orang yang korupsi, kalau ditanya, tanya lagi, bapak korupsi itu kenapa? Takut nanti pensiun tak punya rumah, tak punya mobil, tak punya kebun sawit, tak punya kebun karet, tak punya kos-kosan. Takut anak tak bisa kuliah. Takut dunia membuatkan orang menghalalkan yang diharamkan Allah. Makanya ditulis di sini besar-besar, walam yakhsha illallah. Itu dia, walam yakhsha illallah. Sengaja pas di atas saya ini dibuat, walam yakhsha illallah. Oh, jadi itu tulisannya Pak Ustaz. Itulah tulisannya. Kami sangka semen-semen aja nih Pak Ustaz. Sengaja ini kaligrafi yang dipilih. Supaya apa? Supaya semua orang Pertamina di sini tahu bahwa dia mengukur dirinya. Aku ini termasuk orang yang sudah dapat hidayah atau tidak. Alhamdulillah Ustaz, setelah Ustaz jelaskan 6 sifat ini ada dalam diri kami, alhamdulillah. Satu pun tak ada, na'uzubillah. Baru ada 3, tambah lagi. Kami tak berdaya, la haula wala quwata illa billah. Jangan takut menghadapi hidup, walam yakhsha illallah. Makanya ibu-ibu itu paling kuat dia. Meninggal suaminya, anaknya ada 3, tak ada dia takut. Tak menangis dia waktu suaminya meninggal. Ibu tak nangis, tak takut masa depan. Tidak Pak Ustaz. Kenapa? Banyak harta warisannya. Tak nangis ibu, tidak. Kenapa tak nangis? Sudah lama aku tunggu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Siapa yang tak ada rasa takut dalam hati? Kita tetap takut. Yang membuang takut itu Allah. Ala inna awliya Allah. Kalau sudah kalian dekatkan diri kepada Allah, bagaimana sifat orang itu? La khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Dicabut Allah takut, dicabut Allah sedih. Itulah yang merusak hati orang modern. Takut, sedih, penyakit stres, depresi, jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat naik gara-gara terlampau takut, takut, takut, takut, sedih, sedih, sedih. Apa beda takut sama sedih? Sedih terhadap masa lalu, takut terhadap masa depan. Yang kuliah takut tak selesai S1, yang sudah S1 takut tak kerja, yang udah kerja takut di PHK, yang udah kerja takut tak bisa nikah, yang udah nikah takut tak punya anak, yang udah punya anak takut tak bisa nikah sekali lagi. Istri pertamanya meninggal, ibu mau marah. Takut, takut, takut terhadap masa depan. Maka menghilangkan takut itu dengan apa? Falya'budu rabb hadzal bait. Banyak-banyak engkau beribadah di rumah Allah ini. Kalau engkau banyak beribadah, Allah janjikan dua. Apa dia? At'amahum min ju'. Kalau kau lapar dikasihnya makan. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut dikasihnya aman. Ibu-ibu yang merasa takut, takut, takut, banyak-banyak beribadah. Kalau kau lapar dikasihnya makan. Ah, saya enggak percaya Pak Ustaz. Saya lapar, sudah beribadah, kenapa tak ada? Tengok, langsung dapat kue kotak. Dan kabar gembira, setelah ini akan ada sarapan bersama di rumah masing-masing. Panitia udah cemas sudah tadi. Ini gawat Ustaz. Kaji kita kan tentang takut. Jangan takut. Insya Allah saya tak salah cakap. Jadi kalau ada terasa takut, takut adik-adik, nanti KKN tiba-tiba ditempatkan di suatu desa, disuruh ngasih kata sambutan, takut menggeletar. Assalamualaikum. Apa kalian takut? Yang kuhadapi ini manusia. Aku manusia. Pak Kades, Pak Kapolsek, Pak Dandim, Pak Danramil, Pak Kapolda, Pak Kapolri, ini semua manusia. Sampaikan, manusia yang kuhadapi, sama-sama manusia. Bismillahirrahmanirrahim. La haula. Hilangkan takut. Tapi dalam hati aja, jangan pula dicakapkan ke depan mereka. Hai kades-kades, kalian manusia semua. Aku mau nahan lagi itu. Cukup dalam hati kita saja. Jangan angkuh, jangan sombong. Takut, ngeri, cemas, di mana letaknya? Di jantung. Ala fil jasadi mudhah, ketahuilah di dalam dirimu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau di jantung itu baik, yang lain ikut baik. Kalau sudah jantung bermasalah, maka yang lain ikut bermasalah. Makanya Bapak Ibu dengar kabar Syanu meninggal mendadak kemarin. Kenapa? Sakit jantung. Pernah tak dengar? Syanu meninggal kenapa? Kena kurap jantung. Maka jantung itu mesti dinormalkan. Dengan cara apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Banyak-banyak berzikir mengingat Allah, maka jantung akan normal. Kalau terasa jantung tak normal, letaknya di dada sebelah kiri. Coba raba pegang. Yang dipegang dada kita, jangan dada kawan. Normalnya. Orang yang tak normal tuh. Maka banyak-banyak zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka goyang kepalanya itu ke kiri. La ilaha illallah. Sini. La ilaha illallah. La ilaha. Ini banyak orang yang zikir goyang kepala. Bertanya, kau kenapa goyang? Entah, tengok orang goyang, aku goyang pula. La ilaha illallah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, sampai mati. Karena nanti yang terakhir keluar dari mulut kita, la ilaha illallah. Habis. Itulah sifat 6. Makanya ditutup ayat ini dengan fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka ini ada 6 sifat orang yang dapat hidayah. Mana bahannya? Pergi kau ke masjid, aku baca di dinding sudah ada. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وباليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat hidayah insyaallah. Itulah yang selalu kita minta tiap pagi petang 17 kali, ihdinas siratal mustaqim.